إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masalah muslimin yang maklum Allah berkualikum kita melakukan bayangnya kata-kata dari kitab Allah atas hadithi yang diberi oleh Nabi Rabi Syekh Dr. Syari bin Ibadzim yang diambilah kemudian Hamidullah Ta'ala. Qala al-Ulama Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dalam perkataan Al-Ulama Ibn Qayyim rahimahullah ittafaqal muslimuna ala annahu yukbalu bil amwal rajulun mamra'atani dan kaum muslimin mereka telah bersepakat yaitu ijma atas diterimanya persaksian satu orang laki-laki dan dua orang perempuan tentang masalah harta. Wa kadza tawabi'uhu min al-bai'i wal ajali fihi wal khiyari fihi. Begitu juga perkara-perkara yang mengikutinya dari perkara urusan tentang harta benda seperti jual beli atau jatuh tempo, ya saksi, ya kan, sebagai saksi jual beli, saksi jatuh tempo, jual beli atau mungkin kredit atau mungkin hutang, jual khiyar atau pilihan seseorang meneruskan atau membatalkan jual belinya, ini juga bentuk bermuamalah dengan harta. Warrahnu dan juga arwahan tentang perkara utang piutang dengan gadai. Walwasiyatu lil mu'ayyan dan juga tentang wasiat bagi untuk orang tertentu. Wasiat adalah seseorang mendermakan harta tatkala setelah matinya, yaitu diberikan kepada selain ahli waris, namanya wasiat. Wahibah dan juga hibah, pemberian, misalnya orang tua memberikan kepada anak-anaknya. Walwaqfu alaihi dan juga wakaf, seseorang mewakafkan hartanya. Ini juga cukup satu orang laki-laki menjadi saksi dan dua orang perempuan. Bagaimana mal dan juga tanggungan harta, wa itlafuhu atau tentang permasalahan hilangnya harta. Wa da'wa rekon nasuhul an-nasabi dan juga persaksian tentang klaim budak atau sebagai budak, yaitu dari orang yang tidak dikenal. Masalah perbudakan, karena perbudakan termasuk dari juga harta. Budak termasuk dari juga harta pemiliknya. Batas niyatul mahri, dan juga pernyataan tentang besar kecilnya mahar pernikahan. Batas niyatul ibadil khulu'in, dan juga pernyataan tentang dibayarkan atau dikembalikannya khulu'. Khulu' adalah permintaan cerai dari istri menuntut cerai dengan mengembalikan mahar yang pernah diberikan kepada suami. Ini juga saksi-saksi tersebut cukup satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Intinya selesai pernyataan beliau rahimahullah. Kalau al-mu'allif hamidullah ta'ala al-hikmatu wa Allahu a'lam fi qabuli shahadati al-mar'ati bima annahu taksuru fihi al-mu'amalah. Dan hikmah Allahu a'lam pada diterimanya persaksian wanita dalam permasalahan harta ini dikarenakan karena banyaknya para wanita terlibat dengan muamalah, ya kan? Bermuamalah dengan harta ya. Wa yatlau 'alaihi rijal wa nisaa' ghaliban. Dan juga tentunya terlibat antara para laki-laki dan para perempuan, seringnya mereka terlibat tentang urusan harta. Bahwa sya'at syara'u fi babi subutihi, maka syariat memberikan keluasan pada perkara tersebut, yaitu tentang bab penetapan adanya masalah-masalah tersebut dengan saksi. Bahkan ja'ala subhanahu al-mar'ata al-nisfi minar-rajuli fa'idati ahkamin. Dan ada beberapa permasalahan yang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan wanita ini kedudukannya setengah dari laki-laki. Allah SWT menjadikan wanita setengah dari laki-laki pada beberapa hukum-hukum berikut ini. Ahadwa, salah satunya adalah ini, yaitu persaksian. Jadi, satu orang dengan dua orang, satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Berarti apa? Dua orang perempuan ini sederajat dengan satu orang laki-laki. Hasilnya satu orang laki-laki dan satu orang laki-laki ya, yaitu dua orang laki-laki. Namun yang satunya bisa diganti dengan dua orang perempuan. Itu permasalahan saksi tentang harta. Bahasanya fil miras, permasalahan yang kedua yaitu di dalam miras, pembagian ahli waris harta warisan. Ini juga kedudukan laki, kedudukan perempuan setengah dari laki-laki. Laki-laki mendapatkan satu, wanita mendapatkan setengah. Kenapa? Karena laki-laki adalah orang-orang yang menopang, memberikan nafkah kepada keluarganya, sehingga diberikan lebih. Sedangkan wanita ini ikut suami ya, kan? Ditanggung nafkahnya oleh laki-laki, sehingga jatahnya lebih sedikit. Besar itu fidyati. Dan permasalahan yang ketiga yaitu tentang diyat. Diyat adalah tebusan seseorang yang melakukan pembunuhannya. diatnya wanita ini setengah dari diatnya laki-laki. Diatnya wanita setengah dari diatnya laki-laki. Barradi'u fil aqiqati. Sedangkan perkara yang keempat di dalam permasalahan aqiqah. Kekahan, ya. Anak laki-laki itu dua kambing. Dapat anak perempuan satu kambing, ya. Satu banding dua. Walaupun itu fil ajhi. Sedangkan perkara yang kelima adalah di dalam al-aidu, yaitu pembebasan budak. Sehingga penilaian wanita setengahnya dari laki-laki ini ada lima perkara. Bakal bayyana subhanahu al-hikmata fi dzalika. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan tentang hikmah di dalam perkara tersebut. Dikalihi sebagaimana firman Allah taala dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Antadilla ihdahuma fa tadzakkira ihdahuma al-ukhra. Dan jika salah satu dari keduanya, jadi salah satu dari keduanya, keduanya ini wanita ya, salah satunya lupa satu zakir ihdal ma'afra, maka satu wanita yang lainnya bisa mengingatkan yang lainnya. Tuzakkiruha yaitu mengingatkannya, yaitu wanita satu dengan wanita yang lainnya. Inggalat jika lupa salah satunya. Wadzalika yudzi'ul aqli, karena wanita adalah lebih lemah akalnya daripada laki-laki. Fala taqumul wahidatu maqamar rajuli, maka tentunya tidak bisa diganti satu wanita kedudukannya sebagai seorang, kedudukannya satu laki-laki ini tidak bisa diganti. Sehingga laki-laki ini diganti dengan dua wanita. Wafi man'i qabuliha fil kulliyati ida'atun likasiri minal hukum. Dan juga ditolaknya persaksian wanita misalnya. Kalau wanita kemudian ditolak persaksiannya secara keseluruhan, terutama di dalam masalah harta ya, maka tentunya akan tersia-siakan banyak hak-hak. Karena wanita juga apa? Juga terlibat di dalam permasalahan harta. Wa ta'tilu laha, dan tentunya akan terkatung-katung ya kan. Akan hak-haknya akan hilang. Wa dumma ilaiha fil syahadati nanti ratuha, sehingga di sana ada tempat bagi wanita adanya persaksian yang semisalnya ya, yang tentunya setengah daripada laki-laki. Tidak zakurha iza nasiyat. Dan kedua wanita tersebut apabila salah satunya lupa maka bisa mengingatkan satu dengan yang lain, ya satu dengan yang lainnya. Bataqumu shahadatul mar'ataini maqama shahadatir rajuli. Maka persaksian dua wanita ini semisal dengan satu persaksian satu orang laki-laki. Dalam alaih hamdulillah ta'ala banyak berikutnya wa yuqbal aidan fil mali wa ma yuqsab bihil mal aidan rajulun wahidun wa yaminul madda'i, dan juga diterima tentang permasalahan harta ini yaitu persaksian satu orang laki-laki dengan disertai sumpahnya seorang yang menuntut dalam permasalahan harta dan apa yang menjadi permasalahan harta. Dikali Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, sebagaimana perkataan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada bil yamini ma'asy syahid. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan yaitu adanya sumpah, adanya sumpah bagi si penuntut disertai dengan satu saksi orang laki-laki, satu saksi orang laki-laki, Rauh Ahmad wa Barimu. Kalau Imam Ahmad rahimahullah, telah berkata Imam Ahmad rahimahullah, madatis sunnatu anahu yakdi bil yamini ma'asyahid. Dan putusan yang telah ditetapkan dengan sunnah bahwasanya putusan tersebut ini berdasarkan sumpah bagi si penuntut disertai dengan satu saksi orang laki-laki. Wa Ibnu Qayyim telah berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, bala yu'aridu dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam al-yaminu 'alal mudda'i alaihi, dan tentunya tidak bertentangan yang demikian tersebut sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yamin sumpah itu atas mudda'i alaihi, orang yang dituntut. Fa inna murada bihi ila lam yakun ma'al mudda'i illa mujarradal ad-da'wa fa innahu la yakdi lahu bi mujarradid da'wa. Maka sebenarnya yang dimaksud di sini bahwasanya penuntut itu jika tidak disertai dengan bukti, seorang penuntut jika tidak disertai dengan bukti yaitu apa, semata-mata hanya tuduhan saja, maka tentunya tidak bisa dimenangkan si penuntut tersebut, hanya semata-mata berdasarkan tuduhan saja. Fa'amma idza tarajjaha janibuhu bisyahidin aw lausin aw ghairihi lam yuqdalahu bimajaradi da'wahu. Adapun apabila memang dikuatkan dengan suatu tanda-tanda atau indikasi, baik itu satu saksi dari laki-laki atau mungkin dengan bukti atau yang lainnya yang menguatkan, maka tentunya perkara sulit tidak bisa diputuskan hanya berdasarkan, atau tidak bisa dimainkan hanya berdasarkan tuduhan saja. Bagi syahid al-mustama' ma'atadihi janibihi minal yamin. Bahkan penuh tersebut bisa dimenangkan dengan apa? Dengan satu saksi dari laki-laki yang juga digabungkan atau juga dikuatkan dengan bukti atau indikasi disertai dengan sumpah. Intinya selesai pernyataan beliau rahimahullah. Baik, selanjutnya wa ma la yutla'u 'alaihi ar-rijalu ghaliban kamyu bin nisa dan tasyabi wa dzikarati wa suyubati wa khaydi wa wiladati wa radai istihlali mauludi wa nahu dzalika tuqbalu bihi syahadatu mar'atin ajlin. Dan poin berikutnya adalah jika perkara-perkara tersebut yang secara biasa tidak diketahui oleh para laki-laki kebiasaannya, yaitu perkara-perkara yang biasanya laki-laki tidak mengetahui secara mayoritasnya. Seperti apa? Seperti misalnya cacatnya para wanita ya kan. Wanita kan tertutup ya kan, sehingga laki-laki tidak tahu. Saksinya gimana? Ya saksinya juga wanita ya. Misalnya ada seorang mau menikah, melamar wanita. Gimana nih wanitanya ini, cacat enggak? Mau pakai kerudung? Yang enggak kelihatan gimana? Apakah ada telinganya atau enggak? Tentunya harus apa? Ada saksinya kan? Saksinya apa? Ya saksinya wanita, karena laki-laki secara kebiasaan enggak tahu ya kan tentang aibnya pada wanita. Maka yang menjadi saksi tentunya wanita juga. Tata siyabi atau perkara-perkara yang dibalik baju bagi para wanita, tentunya yang tahu juga wanita. Berdikara dan juga status ya kan? Statusnya ini sudah janda atau masih perawan ya, saksinya wanita. Wasuyubihi suyubati atau perkara apa? Bersalin atau mungkin pakaiannya. Walhaidi walwiladati atau perkara tentang haid atau perkara tentang kelahiran, waradha atau penyusuan atau istilah maulud. Atau kelahiran bayi, bayi ini tatkala dilahirkan ini berteriak atau enggak, menangis atau enggak. Tentunya perkara-perkara tersebut mbana hidarika tukbaru fi syajadul mar'ati ajlin, tentunya diterima persaksian satu orang wanita yang adil. Misalnya ada wanita yang ngaku misalnya, oh, saya ini belum balik nih, sehingga tidak wajib berpuasa. Saksinya mana? Saksinya juga perempuan, karena yang tahu juga perempuan. Di hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu sebagaimana dalam hadis sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ajaja shahadatul qabilati. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pengesahan ijazah tentang persyahadatan bidan, ya, atau kalau dulu dukun bayi, ya. Dulu kok persyahadatan gimana? Karena dulu pernah ada, ya kan? Ada seseorang di zaman Rasulullah, ada seorang menikah. Setelah menikah ternyata ada datang wanita, ya kan? Datang wanita kepada kemudian berkata, kamu ini satu persoalan dengan itu orang yang kamu nikahi itu. Saya yang menyusui. Jadi apa nih? Persaksian seorang wanita. Maka perkara ini dilakukan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah apa? Ini sehingga Nabi besar memberikan pengesahan menerima persaksian seorang wanita atau bidan. Sehingga akhirnya apa? Ya dipisah, ya kan? Karena tidak boleh nikah dari satu persusuhan. Itu saksinya seorang wanita yang adil. Rada rakutni wa wailuhu. Tapi isnadihi maqalun. Yang di dalamnya ada perbincangan. Waqad qabila Nabi sallallahu alaihi wasallam shahadatul mar'ati. Waqad qabila Nabi sallallahu alaihi wasallam shahadatul mar'ati wahidati fi radai kama fi sahih. Kalau tadi persyaratannya bidan, ya. Bidan berarti yang membidani bayi. Kalau yang ini Nabi SAW menerima persaksian satu wanita firmado, itu dalam penyusuan. Ya, sebagaimana yang tadi, ya. Saksinya adalah seorang wanita yang menyusui, yaitu satu sepersusuan, tidak boleh menikah sepersusuan. Sedangkan yang dukun dan bayi tadi contohnya. Tentunya berkenaan dengan nasab, ya kan? Berkenaan dengan nasab. Seorang bidan, seorang dukun bayi tentunya akan lebih mengetahui. Oh, ini nasabnya ini. Nasabnya ini dengan ini. Gajinya ini adalah datanya dia. Sampai di sini keterangan saya kami berbicara tentang persaksian. Masih ada pembahasan lagi. Masih runtutannya dari perkara pengadilan, peradilan, yaitu qalal alif aidullah Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti kita bil qadi ila al qadi wa syahadati ala syahadati wa rujuil asyhudu atau asyhudi. Itu bab tentang surat menyurat antara satu hakim kepada hakim yang lainnya, dan juga bab tentang persaksian atas persaksian yang lainnya dan kembalinya orang yang disaksikan. Baik, sebenarnya kita berkodi ilal kodi tadja'u hajata ilaihi. mengirim surat dari satu hakim ke hakim yang lainnya. Ini terkadang dilakukan karena adanya keperluan. Fa'in man ta'lahu, fa'inna min lahu haqqan, man lahu haqqan fi ghairi baladihi, la yumkinuhu isbatuhu wa talabu bihi illa min tariq isbatihi indal qadhi dzalikal balad. Maka sesungguhnya orang yang mempunyai hak yang dia tidak berada di negerinya, tentunya tidak akan bisa mengesahkan, tidak mungkin bisa disahkan, atau mungkin tidak bisa menuntut dengan hak tersebut kecuali dengan jalan pengesahan oleh hakim di negerinya. Wal kitabatu bidzalika ilaihi, dan juga dibutuhkan adanya permohonan yang tertulis kepada hakim yang ada di negeri atau di lain negeri. Maksudnya begini, nah, kita kembali kepada tentang peradilan, ya. Karena negeri Islam adalah luas, ya. Tentunya di sana juga di daerah-daerah adanya, dijadikan adanya hakim, para pejabat hakim, di sini hakim, di sana hakim, di negeri yang jauh sana juga ada hakim. Maka tentunya di dalam perkara mengadili atau yang menuntut atau yang terdakwa, terkadang tidak sempat, ya. Tidak sempat ke negeri yang lain atau lari ke negeri yang lain yang di situ juga ada hakim. Maka tentunya apa, dibutuhkan surat menyurat. Misalnya ada orang dicari, ya kan, sebagai TO misalnya. Akhirnya ini ternyata lari ke daerah kalian, ke daerah negeri A misalnya, yang di situ ada kodi juga, ya kan, ada hakim juga. Maka hakim yang mencari tadi mengirim surat, ya kan, ini kalau engkau dapatkan orang ciri-cirinya begini dan begini begini, ini telah terlibat dalam perkara ini dan itu, yang sebenarnya ini sudah tak vonis sekian misalnya, sudah dihukum, namun orangnya lari ini, gitu. Butuh apa? Tentunya butuh surat menyurat kepada hakim satu ke hakim yang lainnya. Ini yang dimaksud dengan kita berkodi ilal kodi, surat menyurat antara hakim dengan hakim yang lainnya. Lestikmali badiyatul ijra'atil hukmiyati, yaitu sebagai kelengkapan apa, badiyatul ijra' itu urusannya setelah birokrasi, ya, pemerintahan, tindakan-tindakan secara birokrasi itu melalui tata negaraan pemerintahan. Tata caranya seperti itu, aturannya seperti itu. Iya ta'al daru as-safar bisyuhud, terlebih-lebih kalau memang hakim satu ini berhalangan untuk bisa melaka, untuk bisa menghadirkan orang yang terkena permasalahan karena adanya jarak yang jauh, ya, atau juga dengan apa? Juga mendatangkan saksi-saksi yang sulit perkara tersebut untuk kemudian didatangkan atau di sehingga perlu dengan surat menyurat. Baru bamakanu ma'rufin fi baladin duna balad. Dan bisa juga para saksi tersebut orang yang terkenal di suatu negeri namun tidak dikenal di negeri yang lain, ya kan? Ini juga menyulitkan. Dikatakan saksi-saksi tapi dari daerah yang lain, sedangkan daerah yang dituju orang-orang tidak mengenal apakah saksinya tersebut orang yang ada atau tidak. Maka tentunya seperti ini akan memperpanjang permasalahan. Namun kalau dengan surat-menyurat tentunya lebih mudah. Banyak tajiru izbatul hakim biduni kita bilqadi ilalqadi akhar. Sehingga dikatakan halangan-halangan untuk bisa mengesahkan haknya kecuali dengan ya surat menyurat tentunya dibutuhkan kepada hakim ke hakim yang lainnya. Waqad ajma'atul ummatu 'ala qabuli kitabil qadhi ila qadhi li isbatil huquqi wa tanfidhiha. Dan sungguh telah sepakat umat atas diterimanya bolehnya surat menyurat antara hakim dengan hakim yang lainnya untuk mengesahkan hak-hak dan juga untuk melaksanakan haknya. Waqad kadzaba Salman Sulaiman alaihissalam ila Bilqis. Dan sungguh Nabi Sulaiman sebagai raja pernah menulis kitab, menulis surat kepada Ratu Bilqis. Anak Bismillahirrahmanirrahim. Nabi yang dituliskan Bismillahirrahmanirrahim. Wakatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ila Najasyi wa ila Qaisara wa ila Kisra yad'uhum ila Islam. Dan sungguh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah menulis kepada Raja Najasyi, kepada Kaisar, Kaisar Romawi, dan kepada Kisra, Raja Persia, untuk menyuruh mereka ke dalam Islam. Wakatibu Sallallahu Alaihi Wasallam ammalahu wa su'atahu. Dan sungguh sekretaris Rasulullah Islam pernah juga ya, memberikan surat atau menulis surat kepada para pejabat dan pegawai beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadjala dalika ala masri'atul amali. Maka ini menunjukkan atas disyariatkannya aktivitas tersebut, yaitu surat menyurat antara satu dengan yang lainnya, pejabat satu dengan pejabat yang lainnya. Dan berikutnya wa yukbalu fi kulli haqqin fi adami. Dan juga diterima setiap hak bagi manusia. Wala yukbalu fi hududillah. Artinya surat milah tersebut diterima selama masih haknya berkaitan dengan manusia. Adapun kalau haknya ini berkaitan dengan hukuman Allah, kahududi zina wa syurbil khamar, seperti hukuman berzina dan hukuman peminum khamar, maka tidak diterima. Di anna hukuk Allah Ta'ala mabaniyatun ala satri wa dar'i bisubahati. Karena hak-hak Allah Ta'ala ini lebih cenderung untuk ditutupi dan untuk ditahan tidak dilaksanakan ketika adanya subhat, perkara-perkara yang masih lemah-lemah atau rancu, maka untuk lebih cenderung untuk ditutupi dan ditahan, tidak diungkap. Ini berkenaan dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berkenaan dengan hak-hak manusia, maka diungkap, maka diangkat dan dipecahkan permasalahan tersebut agar apa? Akan diberikan haknya satu dengan hak yang lainnya. Kalau alhamdulillah taala wa kitabul qadhi ila qadhi ala nau'ain. Dan surat menyurat antara hakim dengan hakim yang lainnya ini ada dua macam. Annau alwal, macam yang pertama yakunu fi ma hukman bihi al-qadhi al-katibu biyanfidahu al-qadhi al-maktubu ilaihi. Yang macam yang pertama yaitu surat yang berisi tentang vonis seorang hakim yang telah ditulis di dalam surat, dikirim kepada hakim lainnya untuk dilaksanakan. Isi tulisan vonis satu qadhi kepada qadhi yang lainnya dalam rangka untuk melaksanakan vonis qadhi yang menyurati. Bahasa yang baru, dan ini tentunya perkara yang diterima. Laukana kulu minal kadhibi wal maktubu ilaihi fi biladin wahidin. Dan ini tentunya meskipun perkara tersebut ini seorang yang hakim yang menulis dengan orang yang hakim yang disurati, walaupun masih dalam satu negeri, walaupun masih dalam satu negeri, tetap boleh antara hakim satu dengan hakim yang lainnya untuk menyurati kepada hakim yang lainnya untuk melaksanakan vonisnya. Li'anna hukmal hakim yajibu imdauhu ala kulli halin. Karena vonis seorang hakim tentunya wajib untuk dilaksanakan dalam keadaan bagaimanapun. Wa illa ta'attalatil ahkam. Kalau tidak dilaksanakan demikian, tentunya akan tersia-siakan vonis tersebut. Bakasuratil khusumat, sehingga terjadi banyak perselisihan dan pertentangan antara orang yang zalim dan terzalimi, ya, tidak bisa terrealisasi ditegakkan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.